Mitra bisnis mayoritas anggota legislatif di DPR memang berpendapat kasus Bank Senturi diwarnai oleh banyak pelanggaran dan harus dilanjutkan ke proses hukum. Namun di sisi lain, lembaga eksekutif justru berpendapat berbeda yang berseberangan dengan keputusan dari lembaga legislatif yang mengindikasikan terjadinya deadlock. Menurut Kwi Kian Gi, situasi deadlock antara eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi sekarang ini adalah buah dari dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Untuk membahas persoalan ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, belum lama ini beberapa orang politisi mengatakan, sebagai dampak dari dilakukannya amandemen UUD 45, maka sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak jelas. Mengingat meski diklaim sebagai negara presidensial, namun perilaku yang terjadi justru mirip parlementer. Apa betul begitu, Pak? Betul. Perilakunya presiden juga sangat parlementer, kan? Belum-belum sudah mau koalisi. Nah, tapi lucunya, kalau parlementer ya yang benar, gitu. Koalisinya diikat oleh ideologi, oleh platform. Ini enggak. Diikat oleh kursi. Nah, ketika di menteri dari satu partai yang menduduki jabatan menteri cuma dua atau cuma tiga. Tapi anggota DPR-nya saja banyak, anggotanya lebih banyak lagi. Nah, mereka ditonton rakyat, membantu temannya yang ada di kabinet, terus mengorbankan semua prinsip itu kan tidak bisa. Nah, ini yang terjadi sekarang. Terus marah-marah, kursi menteri mau, tetapi kekompakan tidak mau. Loh, yang mau kursi menteri kan cuma 2-3 orang. Tapi yang dipaksa patuh semua anggota DPR terus dipertontonkan kepada rakyat. Baik Pak Kwi, belum lama ini Bapak Anies Mata, salah satu petinggi parpol anggota koalisi juga mengklaim bahwa partainya masuk ke koalisi berdasarkan platform. Namun kondisi itu tidak mempengaruhi pendapat partainya dalam kasus Senturi. Apa pendapat Bapak? Itu bisa terjadi oleh karena kasus Bank Senturi itu kan tidak kelihatan waktu membentuk kabinet, tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Cuma kalau itu terjadi, maka kabinet bubar. Lalu dibikin kombinasi baru yang atas dasar platform. Tapi kalau Pak Anies Mata mengatakan ada platform, platform apa? Apa platformnya dari banyak partai yang bergabung? Nggak pernah kelihatan, nggak pernah diumumkan kok. Sedangkan di negara-negara yang maju, yang koalisi itu bicara dulu. Dan sebelum kabinet terbentuk, dalam perundingan itu sudah bisa gagal lagi. Oleh karena nggak ketemu, cari kombinasi lain gitu. Di sini kan tidak. Hak prerogatif ada pada presiden. Kalau presiden berpendapat harus mengakomodir partai, ya diakomodir. Kalau enggak, ya enggak. Gitu kan. Mana platformnya? Enggak ada platformnya. Jadi meski partai koalisi yang memilih opsi C dianggap sebagai partai yang balik badan oleh Partai Demokrat, tapi realitanya justru mereka lah yang benar ya Pak Kwi? Iya dong. Iya. Ya itu. Oleh karena bagaimana enggak. Yang diartikan balik badan itu apa? Apa parpol itu mesti mati-matian oleh karena ada 2-3 orang yang ada di dalam kabinet gitu? Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.